Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali membaca kitab Manhaj At-Ta'ifah Al-Mansurah Al-Firqatun Najiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Dan yang terakhir kita telah membaca biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berikutnya kita akan melihat bagaimana interaksi beliau dengan orang lain, terutama dengan orang yang menentang beliau, dan pujian yang diberikan oleh para ulama kepada beliau rahimahullah. Hadirin yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwasanya dakwah mengajak kebenaran itu pasti akan mendapatkan tantangan dari orang-orang yang tidak menyukainya, sebagaimana sebaliknya dakwah yang mengajak kepada kebatilan juga mendapatkan tantangan dari orang-orang yang mengingkarinya. Maka setiap ajakan ada dua kemungkinan. Pertama, orang yang mengikuti, dan yang kedua ada orang yang menentangnya. Dan dua hal ini tidak akan pernah dipisahkan dari aktivitas orang mengajak kepada orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, likulli syai'in warithun, segala sesuatu itu pasti akan ada yang mewarisi, pasti akan ada orang yang mau menerimanya. Likulli syai'in warithun. Sebagaimana ajakan kebenaran meskipun dia sangat aneh bagi sebagian orang, pasti akan ada yang mau menerima. Sebagaimana pula ajakan kebatilan yang sangat aneh juga ada yang menerimanya. Sampai pun ada orang yang mengaku bisa mengandalkan uang, ada orang yang mau membenarkannya, bahkan dia anggota ijmi, ikatan cendekiawan muslim. Orang yang disebut sebagai bagian dari anggota cendekiawan membenarkan aktivitas menggandakan uang, padahal itu adalah praktek perdukunan. Maka benar apa yang dikatakan oleh pepatah Arab, likulli syai'in warithun, setiap pemikiran itu pasti akan ada yang mau untuk menerimanya. Karena itulah hadirin yang kami hormati, kita masing-masing mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan dan mendakwahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia karena tiga sifat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah taala. Allah juga berfirman di ayat yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sekelompok orang di tengah kalian yang mengajak masyarakat ilal khair, kepada kebaikan dan semua bentuk turunannya. Karena itu kita punya tugas dari syariat untuk mengajak kepada orang lain, mengajak orang lain kepada kebenaran. Dan tidak perlu untuk berkecil hati, karena antara kebenaran dan kebatilan, antara kebenaran dan kebatilan, Allah nyatakan dalam Al-Quran, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika datang kebenaran, kebatilan pasti akan menyingkir, karena kebatilan itu sesuatu yang tersingkir. Kebatilan pasti kalah, tidak akan mampu untuk melawan kebenaran. Di samping itu, secara nurani manusia lebih mudah untuk menerima kebenaran dibandingkan kebatilan. Kenapa? Karena kebenaran itu sesuai dengan fitrah, kebenaran sejalan dengan fitrah, sedangkan kebatilan itu berlawanan dengan fitrah. Padahal setiap manusia punya fitrah tidak? Punya fitrah. Orang kafir punya fitrah tidak? Punya fitrah. Namun fitrahnya tertutupi dengan kekufurannya, sehingga dia melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan fitrahnya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan motivasi kepada para da'i, janganlah merasa berkecil hati, merasa rendah ketika menyampaikan kebenaran. Fa innal haqqa asilun wal batilu dakhil. Karena kebenaran itu asil, kebenaran itu yang sejalan dengan asalnya manusia. Orang gampang untuk menerimanya karena sejalan dengan fitrah. Memang asalnya manusia itu baik. Asalnya manusia itu baik. Dia jadi menyimpang karena pengaruh dari setan. Sehingga kebatilan itu pengaruh dari luar. Dan pengaruh dari luar itu secara umum lebih tidak mudah diterima dibandingkan apa yang ada di dalam batin manusia atau yang menjadi asli dari manusia. Makanya kebenaran disebut dalam Al-Quran dengan sebutan apa? Al-Ma'ruf. Sedangkan kebatilan disebut dengan Al-Munkar. Kenapa disebut Al-Ma'ruf? Dari kata Arafa Ya'rifu yang artinya, Arafa Ya'rifu artinya apa? Mengenal. Karena batin manusia telah mengenalnya, sehingga mudah bagi dia untuk menerimanya. Dan sesuatu yang dikenal itu mudah untuk diterima. Sedangkan kebatilan disebut mungkar, sesuatu yang diingkari, kebalikan dari ma'ruf, karena tidak dikenal. Makanya malaikat yang pertama kali dijumpai oleh manusia di alam kubur disebut mungkar dan nakir, karena dia sosok makhluk yang tidak pernah dikenal oleh manusia. Kita baca penjelasan dari penulis. Para penentangnya, bagaimana sikap Syekh Muhammad terkait dengan para penentangnya? Para ahli bid'ah menentang keras dakwah tauhid yang dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini tidak mengherankan, sebab musuh-musuh tauhid telah ada sejak zaman para nabi di masa silam, termasuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka merasa heran dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mereka mengatakan aj'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menghilangkan, mau menganulir semua tuhan-tuhan itu? Kemudian hanya satu Tuhan saja yang kami miliki. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Ini aneh. Mereka menganggap dakwah mengajak kepada tauhid sebagai dakwah yang aneh. Musuh-musuh Syekh mulai perbuatan kecilnya dengan memerangi dan menyebarluaskan berita-berita bohong tentang beliau. Bahkan mereka bersekongkol untuk membunuhnya dengan maksud agar dakwahnya terputus dan tidak berkelanjutan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan memberikan pertolongan kepadanya sehingga dakwah tauhid tersebar luas di Hijaz. Tersebar luas di Hijaz dan di negeri-negeri Islam yang lainnya. Yuridu ayyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurahu walau karihal musyrikun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, namun Allah berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya meskipun dibenci oleh orang-orang kafir, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Dan walhamdulillah, ini bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah, karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau rahimahullah, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan dakwah beliau tetap bertahan meskipun bermula dari satu orang. Padahal untuk membunuh beliau gampang tidak? Kalau cuma sendirian dikeroyok habis. jumlah orang yang mengikuti beliau di awal dakwah sedikit atau banyak? Sedikit. Diantemi satu kampung habis. Namun karena kesabaran dan perjuangan yang beliau lakukan, setelah mendapatkan pertolongan dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dakwah itu sampai di negeri kita. Sekitar tahun 80-an, 90-an, dakwah tauhid mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah tidak sesemarak sebagaimana sekarang. Tahun 2000 juga masih sepi. Mulai dari 2002 ke atas, kesemarakan itu mulai semarak, dakwah tauhid mulai tersebar di mana-mana dengan dihadirkannya beberapa majalah, media-media, dan dakwah tauhid hadir lebih awal dibandingkan media yang dimiliki oleh ormas-ormas besar di Indonesia. Saya teringat ketika membaca bukunya salah satu ketua ormas besar di Indonesia. Ketua salah satu ormas besar di Indonesia, waktu itu beliau menyatakan kita harus punya laboratorium dakwah, TV dakwah, radio dakwah, majalah dakwah. Saya baca itu ketika tahun mungkin 96 atau 97. Dan belum ada TV dakwah, radio dakwah. Tahun 2000-an terbukti yang pertama kali melaksanakan bukan mereka, orang lain. Yang pertama kali melaksanakan adalah kita bisa lihat dakwah tauhid. Adanya kehadiran TV Roja, kemudian disusul TV-TV yang lain, UVTV, dan berikut TV-TV sunnah berjamuran banyak sekali mengalahkan TV-TV mereka. Adanya majalah Ahlus Sunnah lebih di depan dibandingkan yang lain. Adanya radio Ahlus Sunnah lebih di depan dibandingkan yang lain. Andai kan bukan karena masalah persaingan regulasi, mungkin kita bisa, atau dakwah Ahlus Sunnah lebih mendominasi dibandingkan yang lain. Padahal kita tidak memiliki ormas. Dakwah Ahlus Sunnah tidak memiliki ormas. Ini salah satu di antara bukti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya meskipun banyak orang yang membencinya. Rencana yang mereka buat, pelaksananya justru bukan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap ini prestasi, meskipun kita tidak boleh terlena dengan prestasi yang dimiliki oleh dakwah sunnah. Dan kita berharap semoga dakwah semacam ini semakin berkah, memberikan kebaikan bagi umat, mudah diterima oleh masyarakat, mengajarkan mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, kata penulis, hingga saat ini masih ada pula sebagian orang yang menyebarluaskan berita bohong. Misalnya mereka mengatakan Syekh Muhammad adalah penganut madhab kelima, penganut madhab yang baru, padahal beliau seorang ulama bermadhab Hambali. Dan mereka mengatakan orang-orang Wahabi tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau bersalawat kepada beliau. Mereka anti dengan salawat. Dan tidak ada orang yang anti dengan, tidak ada muslim yang anti dengan salawat kecuali orang liberal, ya. Padahal kenyataannya Syekh Muhammad sangat perhatian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara buktinya, beliau menulis kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah, Mukhtasar Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan bukti kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang ketika mencintai orang lain dibuktikan dengan cara apa? Dibuktikan dengan cara apa? Berusaha untuk semakin mengenal. Anda cinta dengan seseorang, maka Anda akan berusaha untuk mendalami latar belakang hidupnya, minta biografinya, mencari siapa dia sejatinya, dan seterusnya, untuk menghilangkan kepo dalam diri kita terkait orang tersebut. Kalau masih ada kepo, selalu akan dikejar sampai mendapatkan data yang mencukupi terkait orang yang kita cintai. Maka bagian dari bukti cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari sirah nabawiyah. Bagian dari bukti cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari sirah nabawiyah. Ketika kajian bersama Al-Ustaz Aris Munandar, kemudian tiba-tiba beliau bertanya kepada para santri, siapa nama A, siapa nama B, siapa nama keluarga-keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa jawab, ada yang enggak bisa jawab. Dan banyak yang tidak bisa jawab. Lalu beliau menyatakan, bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal beliau dan orang yang punya hubungan dekat dengan beliau, keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, seandainya mereka mau mempelajari kitab-kitab beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan penuh kejujuran, niscaya mereka akan menemukan Al-Quran, hadis dan ucapan sahabat sebagai rujukannya, sehingga tidak ada istilah madhab yang baru. Tidak ada istilah madhab yang baru. Tayyib. Dulu ada buku judulnya Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ditulis oleh Sirajuddin Abbas. Tapi buku ini menyebarkan akidah Asy'ariyah. Nah, Sirajuddin Abbas ini membuat pernyataan di buku itu, kebenaran mutlak hanya ada 4 madhab. Siapa yang keluar dari 4 madhab ini, maka pasti sesat. Lalu dia mengatakan, salah satu di antara bukti bahwa kebenaran itu hanya terbagi menjadi 4 madhab ini adalah bentuk Ka'bah yang berupa segi 4. Maka satu sisi mewakili madhab A, sisi yang lain mewakili madhab B, sisi yang lain mewakili madhab C, sisi berikutnya mewakili madhab D. Dan itu realita yang menunjukkan bahwasanya 4 madhab inilah yang hanya boleh diikuti. Lebih dari itu enggak boleh. Maka kalau ada orang yang punya pendapat di luar 4 madhab ini, maka pendapatnya batil, tertolak. Kalimat ini salah atau benar? Salah atau benar? Jadi Ka'bah betul 4 sisi, tapi sisi ini tidak terbagi dengan 4 madhab. Merestui adanya pembagian madhab berdasarkan 4 sisi ini sama dengan menggalakkan perpecahan di tengah umat. Dan di masa silam seperti itu. Di masa silam, sholat di Masjidil Haram itu 4 kali. Karena masing-masing makmum sesuai dengan madhabnya. Masih ada fotonya, Pak. Anda bisa cari foto Masjidil Haram di masa silam yang masing-masing sisi Ka'bah itu ada mihrabnya. Mihrab madhab Hanafi, mihrab madhab Maliki, sebelahnya mihrab madhab Syafi'i, sebelahnya mihrab madhab Hambali. Ada 4 mihrab. Masih ada fotonya. Saya pernah lihat fotonya. Dan itu dibongkar semuanya oleh Raja Abdul Aziz untuk menyatukan kaum muslimin. Ketika sholat di Ka'bah, satu imam saja. Enggak boleh ada imam dari berbagai madhab. Merusak persatuan umat. Tapi ada orang yang malah membanggakan. Justru seperti inilah idealnya umat. Ya ngawur kayak gini. Ini bukan ideal. Idealnya umat itu imamnya satu atau imamnya 4? Satu. Sholat jamaah, satu imam. Dari madhab apapun, yang penting sholatnya sah. Yang lain mengikuti. Cuman sebagaimana yang kita pahami, madhab yang paling keras permusuhannya itu apa dengan apa? Yang paling keras permusuhannya, ada dua madhab yang paling keras permusuhannya. Yang paling keras permusuhannya adalah Hanafiyah dengan Syafi'iyah. Itu dua madhab yang dari dulu gak pernah akur. Karena salah satu di antara permasalahannya, makanya banyak dari buku-bukunya Imam Syafi'i yang membahas dan membantah pendapatnya Hanafiyah. Salah satu di antara permasalahannya adalah masalah istisna fil iman. Bolehkah orang mengucapkan saya mukmin insyaallah? Kalau menurut madhab Hanafi, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Saya mukmin insyaallah berarti dia ragu dengan imannya. Kalau dia ragu dengan imannya, berarti apa, Pak? kafir. Makanya kalau ada orang yang dia bermadzhab Syafi'iyah, bermadzhab Syafi'iyah yang membolehkan saya mukmin insyaallah tidak boleh nikah dengan orang yang madzhab Hanafi. Dan madzhab Hanafi tidak mau bermakmum dengan madzhab Syafi'i. Ada sebuah riwayat wallahu alam mengenai kebenarannya. Imam Yahya bin Ma'in, siapa beliau? Yahya bin Ma'in termasuk ulama besar ahli hadis, gurunya Imam Bukhari. Ini bukan orang ringan, beliau adalah gunung dalam masalah hadis. Imam Yahya bin Ma'in itu bermadzhab Hanafi. Dan beliau terkadang memberikan kritikan yang sangat keras kepada Imam Syafi'i. Ya. Karena perbedaan madhabnya. Demikian pula orang-orang madhab Hanafi, mereka membuat hadis yang palsu untuk melawan Imam Syafi'i. Sayakunu fi ummati rajulun huwa ashaddu min iblis yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Akan ada orang yang lebih kejam dibandingkan iblis, namanya Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Itu hadis buatan Hanafiyah. Tapi ini perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari madhab tertentu untuk menyerang madhab yang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ketegangan itu terjadi dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena berangkat dari tidak dewasa dalam memahami khilaf. Cuman orang enggak ngerti dan mereka menilai penentang madhab Syafi'iyah adalah Hambali. Oh, keliru. Hambali itu yang paling dekat dengan Syafi'i. Hambali ini yang paling dekat dengan Syafi'i. Dari sisi usul madhab lebih dekat. Kemudian dari sisi prinsip juga lebih dekat. Sehingga ketika orang menyebut bahasanya Hambali ini yang paling jauh dari Syafi'iyah, ini orang tidak paham dari sejarah masalah madhab-madhab fiqhiyah. Kebanyakan sebagian besar penilaian karena tidak mau belajar dan sifat dan muncul dari sikap a priori. Pokoknya wani melawan, waton suloyo. Yang penting tampil beda. Nah, masalah benar dan salah itu belakangan. Selama masih bisa bedakan, bedakan. Kalau enggak bisa dibedakan, tolak. Kalau seperti itu, waton sulaya seperti ini jelas prinsip yang enggak benar. Tayyib. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh penulis di bukunya. Ada seseorang yang dapat dipercaya memberitahukan kepada penulis, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, bahwa ada seorang ulama yang setiap kali dalam kajiannya selalu mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika kajian, selesai kajian, mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kajian yang lain, selesai kajian, mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setiap kali kajian selalu mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai akhirnya ada salah satu murid dari Syekh ini yang memberikan hadiah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namun sampulnya dibuang. Sampulnya dihilangkan, mukaddimahnya yang ada keterangan tentang siapa penulisnya dihilangkan. Sehingga buku itu isinya hanya matan Kitab Tauhid tanpa diketahui siapa penulisnya. Kemudian orang ini mendekat ke guru tadi setelah selesai kajian. Wahai tuan guru, bisakah saya minta tolong? Tolong bacakan kitab ini, kelihatannya isinya bagus sekali. Akhirnya kitab itu diserahkan, kemudian dipelajari oleh sang guru. Selesai beliau mempelajarinya, kemudian membacakan kepada muridnya, langsung beliau memuji kitab ini. Dan beliau mengatakan ini kitab luar biasa bagusnya, isinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak orang kembali kepada kebenaran. Namun sayang satu. Apa yang disayangkan? Sayang satu, enggak ada nama penulisnya. Saya terheran dengan isinya, namun saya tidak tahu siapa penulisnya. Kemudian orang ini mengatakan, kitab yang Anda bawa ini penulisnya adalah orang yang setiap hari Anda celah. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sejak saat itu beliau setiap kali mengisi pengajian, selesai pengajian mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad. Allahumma ghafir li Muhammad ibni Abdul Wahab, Allahumma rahamhu. Yang dulunya mencela sekarang berbalik mendoakan kebaikan. Ini setingkat ulama yang beliau ngisi pengajian, yang bisa menilai baik dan buruknya sebuah karya tulis. Berarti beliau punya pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Namun karena pengaruh dari informasi, akhirnya beliau ikut-ikutan dan memberikan celaan kepada Syekh Muhammad tanpa mengetahui seperti apakah biografinya Syekh Muhammad. Dan banyak di antara kita yang mengalami situasi semacam ini. Apalagi kalau sudah digoreng sama wartawan, ya. Permusuhan wartawan kepada madhab menurut mereka ya Wahabi itu luar biasa. Sehingga yang selalu dicari adalah di mana ada celah Wahabi bermasalah, langsung digoreng, diangkat sampai seviral mungkin, biar nanti menyudutkan dakwah Wahabi. Tapi mereka tidak mampu untuk melakukannya, karena yang terjadi hanya sebatas klaim sepihak, tuduhan-tuduhan yang tidak punya bukti. Walhamdulillah, Allah yang melindunginya. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang keutamaan negeri Syam dan negeri Yaman. Beliau membaca doa, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Qalu wa fi Najdina. Qala hunalika zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnus syaitan. Ya Allah, berkailah negeri Syam kami, berkailah negeri Yaman kami. Kemudian ada orang yang meminta, ya Rasulullah, tolong doakan juga kebaikan untuk daerah Najd kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan kebaikan untuk Najd, lalu beliau mengatakan, di sana kathratul zalazil, di sana banyak terjadi gempa, wal fitan, dan banyak terjadi fitnah, wa bihayatlu qarnu syaitan, dan di sana terbit qarnu syaitan, terbit tanduknya setan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan apa yang dimaksud Najd di sini. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa ulama yang lainnya mengatakan yang dimaksud Najd dalam hadis ini adalah Najd Irak. Hal itu terbukti dengan banyaknya fitnah yang terjadi di Irak, yang di situ merupakan tempat terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi Najd itu maknanya ya, Najd itu maknanya adalah dataran tinggi. Najd maknanya dataran tinggi. Saudi itu terbagi ya, jazirah Arab ya, jazirah Arab itu terbagi menjadi empat. Empat wilayah besar. Sama seperti kalau Indonesia terbagi menjadi lima pulau besar. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ya. Yang lainnya kecil-kecil ikut yang besar. Jazirah Arab itu terbagi menjadi empat. Ini saya enggak hafal ya. Di antaranya adalah Hijaz. Daerah Hijaz itu bantaran pesisir barat. Bantaran pesisir barat dari utara ke selatan itu namanya daerah Hijaz. Nah, daerah Hijaz ini dikenal sebagai daerah yang landai. Meskipun landai, Bapak Ibu bisa lihat gunungnya banyak, bukitnya banyak, terowongan-terowongan banyak. Tapi itu disebut landai. Timurnya Hijaz namanya Najd. Timurnya Hijaz namanya Najd. Nah, Najd ini perbukitan. Lebih tinggi lagi, daerahnya daerah dataran tinggi. Di situ banyak padang pasir, banyak gunung-gunung. sehingga orang ketika menyebut arah timur itu arah Najd. Misalnya ya, di Jawa orang Jakarta itu kalau menyebut Jogja dan sekitarnya nyebutnya dengan Jawa, padahal mereka di mana? Jawa. Mau ke mana, Pak? Mau pulang ke Jawa. Mereka juga di Jawa. Dan wallahu alam, itu kan sebenarnya bahasa tidak resmi. Tapi itu yang dipakai acuan di bandara. Anda kalau masuk di Bandara Suta, kan ada terminal 1, terminal 2. Terminal 1A, keberangkatan ke Jawa. Keberangkatan ke Jawa. Ini Jakarta tapi keberangkatan ke Jawa. Sudah jadi kesepakatan bersama. Pokoknya mulai mana, Pak? Batasnya mulai mana itu? Mulai Jawa Tengah ya. Mulai Brebes ke timur. Nah, itu nyebutnya Jawa. Maka mereka mengatakan, "Oh, ini datang dari Jawa." Jawa mana? Wallahu a'lam, pokoknya datang dari Jawa. Padahal itu datang dari mana, misalnya Madura misalnya. Tapi nyebutnya Jawa. Pokoknya arah timur nyebutnya Jawa. Nah, sama seperti itu. Mereka menyebut arah timur itu Najd. Nah, Najd berdasarkan pengertian ini ada dua. Pertama, Najd dari sisi geografis itu adalah wilayah Saud, wilayah Jazirah Arab yang berada di timur Hijaz. Yang kedua, Najd dalam arti arah. Najd dalam arti arah. Najd dalam arti arah itu adalah semua daerah yang berada di timurnya Madinah. Timurnya Madinah itu apa saja? Ya, yes, pokoknya daerah Najd ke timur terus, termasuk Irak dan Iran. Nah, yang dimaksud Nabi SAW dalam hadis ini, akan muncul tanduk setan di kota Najd atau di daerah Najd, maksudnya adalah muncul tanduk setan dari arah timur. Muncul tanduk setan dari arah timur. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maknanya adalah muncul tanduk setan dari arah Irak. Karena fitnah itu terjadi sebagian besar dari Irak. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sejak zaman para sahabat sampai zaman kita, berbagai macam sekte yang menyimpang itu terbit dari sekitar Irak dan Iran. Terbit dari sana. Sekte yang menyimpang terbit dari sana. Khawarij terbit dari Irak. Syiah dari Irak. Apalagi? Apalagi yang dari Irak? Mu'tazilah juga dari Irak. Dan berbagai macam sekte-sekte sufi berangkat dari Irak. Jadi memang daerah situ persis sebagaimana yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hunalikal zalazil wal fitan, di situ banyak terjadi kegoncangan dan banyak terjadi fitnah. Fitnah dalam arti merusak agama manusia dengan munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, namun masih diyakini sebagai bagian dari ajaran Islam. Hal ini berbeda dengan anggapan sebagian orang bahwa yang dimaksud dengan Najd di sini adalah Hijaz atau kota yang tidak pernah terjadi fitnah di dalamnya sebagaimana yang terjadi di Irak. Bahkan sebaliknya, yang tampak di Najd Hijaz adalah tauhid, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan alam semesta. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pujian yang diberikan oleh para ulama kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada banyak sekali ulama yang memberikan pujian kepada beliau, terutama mereka yang mengenal dakwah beliau, yang mengetahui biografi beliau dan sezaman dengan beliau. Sama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang mengenal beliau memberikan penilaian yang baik kepada beliau. Karena itulah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau menyebutkan biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan orang yang mencela Ibnu Taimiyah hanya ada dua kemungkinan. Pertama, orang yang tidak kenal beliau. Yang kedua, orang yang punya akidah yang menyimpang. Imma jahil wa imma mulhid. Yang memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya ada dua kemungkinan. Pertama, orang yang bodoh tentang siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemungkinan yang kedua, mulhid, orang yang punya penyimpangan dalam masalah akidah. Ya pantas saja, karena keyakinanmu tidak cocok dengan keyakinan yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diajarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti itu pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang mencela beliau hanya ada dua kemungkinan, imma jahil wa imma mulhid. Kemungkinan yang pertama karena orangnya enggak ngerti siapa beliau. Kemungkinan yang kedua, orang yang pro dengan kesyirikan sehingga anti dengan dakwah tauhid. Makanya dia yang dibenci di samping ajarannya juga orangnya. Ada seorang penulis sejarah para ulama, Syekh Ali At-Tantawi, yang beliau menulis buku Silsilah Tokoh-Tokoh Sejarah. Dalam buku itu beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyebut akidah beliau dan ajaran beliau. Beliau mengatakan bahwa akidah tauhid sampai ke India dan negeri-negeri lainnya melalui jamaah haji dan umrah. Kaum muslimin yang terpengaruh dengan dakwah tauhid di kota Mekah. Karena itu penjajah Inggris yang menjajah India ketika itu bersama-sama dengan musuh-musuh Islam memerangi akidah tauhid tersebut. Hal itu dikarenakan karena mereka mengetahui bahwa akidah tauhid akan menyatukan umat Islam dalam melawan mereka. Dan di antara yang bisa membangkitkan keberanian umat adalah tauhid. Ketika orang memiliki tauhid, dia akan semakin pemberani. Dia akan semakin pemberani karena dia yakin ajal itu dilindungi. Karena dia yakin menang dan kalah itu Allah yang menentukan. Karena dia yakin kalaupun ahlu tauhid ini mendapatkan kematian, pasti dia akan mendapatkan pahala syahid, atau dia akan mendapatkan pahala syahid. Dia mati di medan jihad. Sehingga karena keyakinannya seperti inilah, ahlu tauhid mereka tidak takut ketika melawan musuhnya. Selanjutnya mereka mengkomando kaum Murtaziqah. Apa itu kaum Murtaziqah? Orang yang ingin minta dikasih bayaran rizki, namanya Murtaziqah. Saya mau asal ada rizkinya. Namanya apa? Murtaziqah. Mereka meminta kaum Murtaziqah agar mencemarkan nama baik Syekh Muhammad dan dakwah tauhid. Maka mereka pun mencap setiap orang yang ahli tauhid dengan kata-kata Wahabi. Kata itu mereka maksudkan sebagai bentuk bahasanya dakwah ini sama seperti aliran yang menyimpang lainnya. Ini adalah aliran yang salah. Disetarakan dengan ahli bid'ah sehingga memalingkan umat Islam dari akidah tauhid yang menyeru agar umat manusia beribadah dan berdoa hanya kepada Allah semata. Orang-orang bodoh itu tidak mengetahui bahwasannya Wahabi itu berarti kembali kepada nama Allah Al-Wahhab, yang artinya Zat yang Maha Memberi, Zat yang Maha Memberi Hibah, sehingga memberikan gelar Al-Wahhab atau memberikan gelar Wahabi hakikatnya adalah pujian dan bukan celaan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Jam 9:10 menit. Kita lanjutkan terlebih dahulu materinya, baru kemudian nanti tanya jawab. Selanjutnya kita akan melihat bab yang ke-12. Bab ke-12 judulnya As-Syira Bainat Tauhid Wasyirik. Yang punya buku berapa? bukunya seperti ini? Punya ya. Baik. Kalau bapak-bapak banyak yang tidak bawa buku ya, nggak jadi masalah, yang penting bawa HP, nanti dicatati pakai HP ya. Kita lanjutkan as-sirat bainat tauhid wasyirik, perang antara tauhid dan syirik. Judul ini, peperangan antara tauhid dan syirik, ini mirip seperti judulnya Abdullah, buku yang ditulis oleh Abdullah Al-Qasimi. Ada ulama yang dia berasal dari Riyadh, dia menulis sebuah buku yang buku itu dipuji oleh banyak ulama yang lain, sampai ketika buku ini diterbitkan para ulama mengatakan laqad ishtara bi kitabihil jannah, penulis telah membeli surga dengan membayar bukunya ini. Karena buku itu sangat bagus sekali, mengajarkan tentang dakwah tauhid dan membantah orang-orang yang memiliki akidah kesyirikan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah jauhkan dari hidayah siapa saja yang Allah kehendaki. Orang ini, Abdullah Al-Qasimi, meskipun dia adalah orang yang sangat pandai dalam memberikan penjelasan tentang masalah tauhid, tapi dia mati dalam keadaan sebagai apa? Ateis. Waliyadzubillah. Maka siapapun punya peluang untuk menjadi sesat jika dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, sekelas Abdullah Al-Qasimi bisa jadi sesat, apalagi kita yang imannya masih banyak kekurangan, tauhidnya masih banyak yang belum kita pahami, dan seterusnya. Kita baca beberapa penjelasan beliau. Perang antara tauhid dengan syirik telah terjadi sejak lama. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala dan sekutu selain Allah. Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun. Berarti usia beliau berapa? Usia beliau berapa? Lebih dari 950 tahun. Ini usia dakwah beliau, bukan umur hidup beliau. Umur hidup beliau bisa lebih panjang dibandingkan usia dakwah beliau. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Itu berdakwahnya. Berarti belum usia setelah terjadi banjir, belum usia sebelum beliau berdakwah. Berapa lama? Wallahu a'lam. Nah, dan itu tidak penting bagi kita, makanya Allah tidak ceritakan. Sehingga tidak ada biografi sang Nabi, Nabi Nuh lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Nabi Ibrahim lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Itu enggak penting. Tidak tahu tahun kelahiran itu enggak penting. Apalagi tanggal kelahiran, lebih enggak penting lagi. Karena kita tidak punya kepentingan dengan tanggal dan tahun kelahiran mereka. Yang penting taatlah kalian kepada Allah. Loh, saya mencintai mereka. Ya, cinta itu tidak harus dibuktikan dengan mencari tahu kapan tanggal lahir dan tahun lahir. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa Allah tidak pernah bercerita tentang kapan Nabi itu lahir dan tanggal berapa mereka dilahirkan. Hampir semua Nabi tidak ada ceritanya. Ada gak ceritanya? Nabi Muhammad ada dalam Al-Quran? Gak ada. Gak ada Nabi yang diceritakan oleh Allah kapan kelahirannya. Karena itu tidak ada kaitannya dengan syariat. Orang tidak tahu kapan tanggal lahirnya Nabi SAW, dia tetap bisa jadi orang yang bertakwa. Karena bukan termasuk perintah harus mencari tahu kapan Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, dalam Al-Quran secara jelas digambarkan cerita tentang Nabi Nuh dan permusuhan beliau kepada berhala-berhala kaumnya. Waqalu, kaumnya mengatakan, la tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. La tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kamu tinggalkan berhala wad, jangan kamu tinggalkan suwa', yaghuth, ya'uq dan nasr. Ini nama-nama berhala yang disembah oleh siapa? Kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita perhatikan di masa silam orangnya itu tinggi-tinggi ya, tinggi besar, tapi namanya pendek-pendek. Nuh, Nasr, Yaguth, Ya'ub. Sekarang kebalikannya ya, namanya panjang-panjang, orangnya pendek-pendek. Makanya ngasih nama jangan panjang-panjang ya. Tentang tafsir ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, haulai asma'u rijalin salihin. Itu adalah nama-nama orang-orang saleh. Min qaumi Nuhin, dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka mati, lamma matu, ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaumnya agar mereka membuat patung orang-orang saleh tersebut di tempat mereka ibadah, di tempat duduk mereka, dan agar memberinya nama sesuai dengan nama-nama mereka. Maka mereka pun melakukan perintah setan itu. Pada awalnya patung itu tidak disembah. Tidak disembah untuk apa? Mengenang jasanya. Ini adalah prasasti jasa orang soleh yang telah memberikan jasa kepada kami. Setiap generasi itu punya pahlawan. Kita punya pahlawan. Orang sebelum kita juga punya pahlawan. Dulu juga punya pahlawan. Setiap generasi punya pahlawan. Dan pahlawan itu berbeda-beda. Antara satu generasi dengan generasi yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain. Bagi orang di tempat A, nanti pahlawannya beda dengan orang di tempat B, gitu ya. Di Papua pahlawannya itu beda dengan pahlawan di Jawa. Makanya kalau di sana ada nama-nama orang yang aneh sekali. Bandara Sorong itu apa namanya? Aneh pokoknya namanya panjang. Obrenik. Oh, Edward Osok ya. Itu kan nama pahlawan, Pak ya. Nama pahlawan Papua. Kita pertama kali baca ini aneh sekali namanya ya. Di Palangka namanya Cilik Riwut. Wis Cilik Riwut. Pertama kali ketika baca aneh ini. Tapi itulah pahlawan mereka. Masing-masing orang, masing-masing daerah, masing-masing generasi itu punya pahlawan. Umatnya Nabi Nuh itu punya pahlawan. Siapa pahlawannya? Mereka-mereka ini. Untuk mengenang pahlawan mereka, nama ini dijadikan sebagai tempat-tempat cagar budaya. Di sini Suwa, di sini Yaguth, di sini Ya'uq. Ini adalah tempat orang-orang soleh di masa silam. Awalnya tidak disembah, ya cuman untuk mengenang jasa mereka saja. Falamma nusiyal ilmu, ketika ilmu itu mulai dihilangkan. Ilmu dihilangkan di sini apa? Orang sudah mulai enggak ngerti latar belakangnya, kenapa kok ada patung ini? Ubidat, akhirnya disembah. Sehingga awalnya bisa jadi generasi awal ngerti. Oh, ini jangan disembah. Kita pajang ini hanya sebatas untuk mengenang jasa baik pahlawan kita. Lama-kelamaan disembah. Karena ilmu itu dihilangkan. Ada orang yang bertanya ya. Saya punya keris. Tak simpen. Nah, buat apa? Ya, yes, pokoknya disimpan saja daripada dipajang juga bermasalah nanti enggak apa? Dikiranya itu klenik. Tak simpen, disimpan. Nah, kalau misalnya saya mati nanti, ini sikap yang tepat gimana? Keris ini saya biarkan saja di situ? Atau bagaimana caranya? Kalau saya jual, khawatir nanti pembelinya orang yang akan menyalahgunakan itu keris. Ya. Hadirin yang dimakan Allah, senjata hanya sebatas media. Cuman bagi sebagian orang, senjata itu diyakini sebagai sumber keberkahan. Bagi sebagian orang, senjata itu diyakini sebagai sumber keberkahan. Sehingga dia tidak hanya sebatas media untuk melukai yang lain, tapi juga ada keyakinan tambahan, ini adalah sumber keberkahan. Makanya ketika senjata itu dipajang, ketika senjata itu dipajang, dia tuh enggak, yang dipikir bukan ini nanti untuk siaga, bukan. Tapi ini punya nilai keberkahan. Baik, terutama senjata-senjata kuno. Tapi kalau senjata modern misalnya airsoft gun dipajang gitu ya, atau bedil apa dipajang, orang ngerti ya, ini pasti anggota BAM ya, Bergodo Airsoft Mataram. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada yang seperti ini, sebaiknya apa yang harus diperbuat oleh orang ini terkait kerisnya? Jawabannya, buang. Kalau bapak tidak memanfaatkan, sebaiknya dirusak, dibuang. Loh, kenapa kok dirusak? Karena nanti kalau keris ini jatuh ke tangan anak keturunan bapak, mungkin sekarang bapak bisa merasa aman, gak mungkin saya akan menyembah keris, saya tidak akan jadikan keris ini sebagai sumber keberkahan. Tapi kan kita gak tahu nanti turunannya bagaimana. Falamma nusyal ilmu ubidat, ketika orang sudah gak ngerti latar belakangnya, ilmu sudah dihilangkan, maka akhirnya disembah. Daripada ini menjadi pemicu munculnya penyembahan terhadap keris yang dilakukan oleh generasi bapak mendatang, mungkin anaknya, mungkin bisa jadi cucunya, dibiarkan terus, wah ini peninggalan nenek moyang kita dulu, dihormati, dihargai, akhirnya dipajang, terus lama-kelamaan disembah. Nah, seperti itulah bahayanya orang meninggalkan sesuatu yang dijadikan sebagai sumber keberkahan. Tayyib. Patung ini awalnya hanya sebatas patung untuk mengenang jasa. Lama-kelamaan, oh ini sumber berkah, akhirnya disajeni. Lama-kelamaan disembah. Selanjutnya datanglah para rasul setelah Nabi Nuh. Dan ada banyak patung di tempat kita ya. Patung yang paling dihormati oleh orang Jogja, Bapak. Ya. Yang paling dihormati orang Jogja? Tugu. Patungnya Jenderal Sudirman ya. Patungnya Jenderal Sudirman. Tahapan berikutnya, sekarang muncul kreasi seni yang dibangun hanya jaketnya saja. Ya. Ada di mana? Di bandara. Tahapan berikutnya mungkin bisa jadi akan dikasih atau diyakini, wah ini sumber keberkahan. Tahapan berikutnya disajeni, bisa jadi tahapan berikutnya disembah. Kita enggak tahu kapan itu. Falamma nusiyal ilmu ubidat. Ketika ilmu itu sudah dicabut oleh Allah, maka situs-situs yang dihormati oleh manusia ini lama-kelamaan akan disembah. Maka kita berhati-hati menjaga anak keturunan kita. Anda ingat doanya Ibrahim alaihi salatu wasalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Kemudian setelah Nuh datanglah para nabi yang lainnya. Mereka juga menyuruh umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah, agar mereka meninggalkan Tuhan selain Allah, sebab mereka tidak berhak disembah. Kemudian penulis membawakan firman Allah di surat Al-A'raf, Hud dan yang lainnya, yang menceritakan dakwahnya para nabi. Wa ila 'adin akhahum huda, dan kami telah mengutus kepada kaum 'ad saudara mereka yaitu Hud. Kenapa disebut saudara? Karena Nabi Hud berasal dari kaum 'ad. Maka Hud dengan kaum 'ad ya satu suku, sehingga mereka masih satu trah, satu keluarga. Maka Allah sebut mereka ini adalah saudara. Ini yang disebut sebagai saudara karena keturunan. Saudara karena keturunan. Sebagaimana sahabat, makna sahabat itu ada tiga. Yang pertama adalah sahabat secara hakiki, sahabat secara syar'i, dan makna sahabat secara urfi. Makna sahabat secara hakiki maknanya adalah sahabat dalam arti orang yang pernah ketemu kita, akrab dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, orang musyrikin itu sahabat beliau. Orang musyrikin itu sahabat beliau. Allah berfirman, "Ma bisahibikum min jinnah." Sahabat kalian itu bukan orang yang gila. Sahabat kalian ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini siapa? Musyrikin. Sahabat kalian wahai musyrikin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang gila. Allah menyebut orang musyrikin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka beriman kepada beliau, tidak? Tidak. Mereka tidak beriman kepada beliau. Disebut sahabat dalam arti sahabat secara makna bahasa, makna hakiki bahasa. Ya karena mereka akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup satu kampung dengan beliau dan seterusnya. Sebagaimana makna saudara di sini. Gitu ya. Kemudian yang kedua, sahabat secara syar'i pengertiannya apa? Orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat beliau serta mati dalam kondisi mukmin. Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Baik. Saudara juga begitu, ada saudara secara syar'i. Saudara dalam makna syar'i pengertiannya apa? Pengertiannya semua mukmin. Maka mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara meskipun mereka tidak punya hubungan keturunan. Meskipun mereka sama sekali tidak punya hubungan terah. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin dengan mukmin yang lain mereka itu bersaudara. Sehingga makna saudara secara syar'i adalah hubungan antara mukmin dengan mukmin yang lainnya. Nah, kita dudukkan kalimat seperti ini sesuai dengan porsinya. Saya pernah mendengar ada orang yang berceramah begini. Dan dia disinyalir Syiah ya. Tapi dia orang UGM ya. Disinyalir Syiah. Dia bilang begini, kita itu tidak boleh mengganggu sesama saudara. Maka siapapun yang masih punya hubungan persaudaraan dengan kita, tolong hargai mereka. Nah, meskipun dia orang kafir. Sehingga kita tidak boleh menganggap mereka itu orang yang jelek karena mereka punya hubungan persaudaraan dengan kita. Lalu dia membacakan ayat-ayat ini. Wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum saliha. Allah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka yaitu Hud. Kenapa kok disebut saudara? Karena mereka masih memiliki persamaan manusia. Ya, sama-sama manusia. Ya ora usah disebut kaya ngono kan biyen sing namanya umatnya Nabi itu dudu kambing atau sapi. Ya. Umatnya Nabi itu manusia. Kalau hanya sebatas persamaan manusia, karena ada sisi kesamaan maka harus saling menghargai. Ini bahaya. Kita punya kesamaan dengan iblis. Apa kesamaan kita dengan iblis? Sama-sama makhluk Allah. Berarti tidak boleh memusuhi iblis karena dia adalah saudara kita. Sisi persamaannya adalah sama-sama makhluk Allah. Bahkan Allah mengatakan orang yang mubadzir itu temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin. Mubadzir itu saudaranya setan. Sehingga harus saling dihargai. Saya menghargai orang yang mubadzir karena kita sama-sama manusia. Mubadzir punya saudara setan. Berarti saya juga perlu bersaudara dengan saudaranya orang mubadzir. Ini kalimat-kalimat yang ngawur yang disebarkan kepada kaum muslimin di tengah ceramah mereka. Di sini enggak ada ya anggotanya ya. Itu. Enggak, waktu itu saya mendengar pada saat kajian pensiunan. Kajian pensiunan di daerah Sono dan sekitarnya. Betul tidak, Pak? Betul. Ya. Alhamdulillah, selamat, Pak ya. Tapi kajian itu sudah bubar. Alhamdulillah. Yang menghadirkan pembicaranya, ya dia mahasiswa S3 di UGM, dan yang menghadirkan pembicaranya adalah dosennya. Ya. Tayyib. Wa ila Tsamud akhahum Shalihah. Kepada Tsamud aku utus saudara mereka yang bernama Saleh. Wa ila Madyan akhahum Syu'aibah. Kepada kaum Madyan aku utus saudara mereka yang bernama Syu'aib. Apa isinya? Ya qaumi, mereka mengatakan. Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dakwah mereka sama. Isinya, wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah, karena kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nabi pertama, kedua, ketiga, semuanya sama. Padahal mereka hidup sezaman enggak? Apakah Nabi Hud pernah ketemu dengan Nabi Saleh? Enggak pernah. Apakah Nabi Saleh pernah ketemu dengan Syu'aib? Enggak pernah. Mereka tidak pernah ketemu, tidak pernah janjian. Tapi dakwah mereka seragam. Kenapa kok seragam? Karena yang memerintahkan satu. Karena yang memerintahkan satu. Nah, dan ini menunjukkan bagaimana penekanan dakwah yang diberikan oleh para nabi semuanya menitik beratkan kepada perbaikan tauhid. Demikian pula Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumi. Ingatlah ketika Ibrahim menyampaikan dakwah kepada bapaknya dan kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang telah menciptakanku, karena dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Dan ada beberapa poin lagi yang belum kita baca. Mohon untuk bersabar membaca buku ini setahap demi setahap, sambil kita sebutkan beberapa penyimpangan-penyimpangan kontemporer terkait masalah dakwah tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jawab tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan. Jadi kayaknya enggak jadi. Ibu ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Saya seorang ibu RT. Berarti suaminya ketua RT ya. Dari suami yang suka berkomunikasi dengan jin, sering dimintai tolong orang-orang untuk membantu mengeluarkan jin dalam tubuh orang yang kesurupan. Tidak pernah meminta imbalan. Sampai akhirnya salah satu artis terkenal di Indonesia tertarik dan membuat film. Artis dari Jogja. Hingga akhirnya produser dari luar negeri tertarik dan sekarang sedang syuting film Legenda Indonesia. Dalam kurung Jawa. Salah satu aktornya adalah suami saya. Jujur saya sangat khawatir syirik, tapi kata suami, bahkan dengan ini banyak mengingatkan orang-orang yang lupa dengan Allah untuk kembali kepada Allah dan jangan meninggalkan sholat. Yang saya tanyakan, apakah suami saya termasuk melakukan kesyirikan? Pertama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara beliau dalam berkomunikasi dengan jin. Berkomunikasi dengan jin itu susunan acaranya bagaimana? Ya. Yang dilakukan seperti apa gitu ya. Karena beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau sebatas komunikasi dengan jin itu tidak ada salahnya sebagaimana kita komunikasi dengan sesama manusia. Dan kadang ada juga orang yang berkomunikasi dengan binatang. Mbah binatangnya ngerti atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi kita kalau melihat, kita tidak akan mengatakan orang ini telah berbuat syirik. Maksudnya ada orang ngomong karo weduse, "Kowe iki wis dikei mangan lho, kok sik nyeruduk aku." Wedus. Ya memang kan biyen wedus. Tapi dia ngomong kayak gitu, kita melihat seperti itu gimana Pak? Ya biasa saja, kita tidak akan mengatakan, oh dia telah musyrik karena berbicara dengan binatang. Niru-niru Nabi Sulaiman. Ada juga orang yang berbicara dengan, apa misalnya, bendanya. Dia punya HP. "Kamu ini HP yang paling tak senengi loh." Padahal dia ngomong sama HP. HPnya ngerespon gak? Manggut-manggut gitu ya. Tidak. Nah, terus gimana? Ya biasa saja, itulah bawaan dari perasaan batin yang diungkapkan dalam pernyataannya, mungkin karena saking senengnya atau karena faktor yang lainnya dan seterusnya. Nah termasuk juga ketika orang berbicara dengan jin, apalagi berbicara dengan jin. Jadi kalau sebatas berbicara ini bukan termasuk kesyirikan, kecuali kalau pakai tata cara tertentu. Misalnya untuk berbicara dengan jin, manggil jin dulu. Dia sediakan sebuah boneka Barbie. Lalu dia apa misalnya sebelum manggil jin, nanti jinnya akan masuk ke boneka Barbie. Terus dia nyembelih ayam cemani. Nah, setelah itu pakai ritual-ritual tertentu sampai jinnya ada datang. Lalu dia berkomunikasi dengan jin yang ada di boneka tadi. Yang salahnya bukan komunikasinya, yang salahnya ritual dia ketika memanggil jin, ini yang salah. Nah, karena cara dia dengan memanggil jin ini menggunakan tata cara yang syirkiyah, memberikan peribadatan kepada jin dalam rangka untuk mengundang jin, nah ini yang enggak boleh. Kalau melalui ruqyah, wallahu alam, setahu saya ruqyah diperbolehkan dan berkomunikasi dengan orang yang kesurupan tidak masalah. Meskipun yang paling baik tidak perlu diajak komunikasi. Karena bahaya, ya. "Kamu dari mana?" "Dari Bantul." "Siapa yang mengirim kamu?" "Ustadz Afifi." Wah, bahaya. Bahaya, nanti dia bisa ngomong ngawur kan gitu. apalagi kalau yang diomongkan tetangganya. Nah, saya ini kiriman dari si A, yang disebut tetangganya. Orang yang mendengarkan percaya manggut-manggut, wah ini kan jin, bisa ngilang, pasti benar. Terjadilah ketegangan di tengah masyarakat. Akhirnya enggak akur antara satu orang dengan orang yang lain gara-gara dihapusi jin. Makanya yang bagus ketika ngerukyah, pokoknya paksa saja dia keluar. Masalah dia dari mana, datang dari mana, itu enggak jadi urusan. Kecuali kalau sihir. Kalau sihir kita perlu tahu simpulnya. Cuman kalau ini bukan sihir, hanya sebatas kesurupan biasa, yang penting diusir saja. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika datang seseorang kepada beliau, putri raja kesurupan. Imam Ahmad, karena beliau seorang ulama besar, diminta untuk memberikan ruqyah. Apa yang beliau lakukan? Dikasih sandal. Bawa saja sandal ini. Dan sebelum menampar, sampaikan ini sandalnya Imam Ahmad. Kalau kamu enggak keluar, tak tempeleng kamu pakai sandal ini. Apa kata jin itu? Baik, saya akan keluar. Andaikan Imam Ahmad menyuruh saya untuk keluar dari Baghdad, saya akan keluar dari Baghdad. Karena beliau orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah perintahkan semua makhluk untuk tunduk kepada beliau. Akhirnya jin itu keluar. Takut ketika mau ditampar pakai sandalnya Imam Ahmad. Nah, berarti secara metode bagi para ulama, meruqyah itu tujuan besarnya adalah yang penting jangan sampai, yang penting jin itu segera keluar. Dan diupayakan dialog seperti ini kalau enggak ada manfaatnya sebaiknya tidak dilakukan. Nanti karena dia bisa bicara ngawur ya, memfitnah kanan, memfitnah kiri. Kita enggak ngerti, mungkin kita bisa bertahan. Saya enggak percaya, tapi yang mendengarkan yang lain bisa jadi percaya. Akhirnya bikin ribut di tengah masyarakat. Nanti cerita-cerita. Oh, si A itu bareng ini, habis melakukan ini. Kita percaya. Oh, kamu tadi malam kan habis kayak gini toh? Kamu habis kayak gini. Wah. Ngawur dia. Nanti bisa malah menuduh orang lain. Ya. Cuman yang barangkali perlu di singgung di sini adalah masalah acting ya. Misalnya karena ini bentuknya film, maka nanti bisa dipastikan akan ada acting orang yang kesurupan. Ya enggak boleh, ini ngapusi namanya ya. Dia sehat walafiat, seger buger, enggak ada masalah, terus pura-pura jadi kesurupan. Boleh enggak acting kayak gini? Enggak boleh, ini apa? Ngapusi. Kamu enggak kesurupan kok acting kesurupan. Atau misalnya acting berkomunikasi dengan jin ya. Ada orang kesurupan terus ngomong, yang satunya bicara sama jin, yang ruqyah bicara sama jin, padahal ini sebenarnya bicara antara manusia dengan manusia, tapi ini berpura-pura seolah-olah dia mewakili jin. Aku adalah jin, nah, padahal dia bukan jin, dia manusia. Yang bicara logika dia, bukan jin. Ini juga menipu lagi. Nah, mungkin yang bermasalah dari sisi situ ya. Kalau masalah komunikasi dengan jin, ini bukan termasuk kesyirikan. Wallahu a'lam. Bolehkah memberikan nama anak atau toko? Kami beri nama Wahabi. Kalau ngasih nama toko dengan nama toko Wahabi, rapayu nanti ya. Kalau ngasih nama anak dengan nama Wahabi, nanti dibully sama kawan-kawannya. Maka daripada beresiko, lebih baik dihindari. Di orang-orang yang tinggal di Irak dan sekitarnya, apalagi di Iran, itu berusaha menghindari memberi nama anaknya dengan nama sahabat. Apalagi kalau sudah bernama Muawiyah, tinggal di mana? Di Iran. Wah, itu dicincang nanti sama orang sana. Atau namanya Umar bin Khattab, tinggalnya di Iran, dibakar hidup-hidup. Mereka paling benci dengan nama-nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagai bentuk pengalihan, mereka kasih nama anak mereka dengan tokoh-tokoh Islam, namun yang tidak sampai pada taraf dibenci orang Syiah. Bagaimana sikap kita pada ortu yang hobi barang keramat plus puasa-puasa Jawa? Nah, puasa Jawa itu gimana? Muteh, ngerowot. Terus apa lagi? Hah? Weton dan seterusnya. Baik. Puasa-puasa seperti ini kalau diyakini memiliki keutamaan tertentu, jelas ini puasa bid'ah. Puasa yang tertolak, tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Kalau dia diiringi dengan harapan biar nanti dapat kekuatan, hal yang gaib, berarti dia mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk puasa, atau mendekatkan diri kepada jin dalam bentuk puasa agar nanti jinnya mau bantu. Nah, yang seperti ini jadinya syirik akbar. Karena puasanya ini diibadahkan kepada, dipersembahkan kepada jin. Di luar tema, cara berpakaian yang syar'i, terutama celana ikhwan batasan isbal, apakah celana dilipat bawah juga tidak diperkenankan? Kalau sudah dilinting di bawah berarti tidak isbal. Cuman ketika sholat Nabi SAW melarang melinting pakaian. Nabi SAW mengatakan, Umirtu an asjuda ala sab'atin wa alla akuffa sya'ra wala thawba. Aku diperintahkan oleh Allah untuk bersujud dengan menggunakan 7 anggota sujud, 7 anggota badan, dan saya tidak boleh menyibak rambut dan melinting baju. Nah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita pembagian voucher ya. Voucher belanja 50.000. Ya, tapi hanya bisa dibelanjakan di Yufit. Ya. Mau voucher? Buruan, Pak. Oh, buatan. Alhamdulillah. Boleh enggak mau ya? Pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama berhala-berhala Nabi Nuh. Bukan berhala Nabi Nuh ya. Berhala-berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh. Bapak-bapak, close book. Silakan Pak Tri, satu. Hah? Ada lima ya? Lima apa empat? Empat, coba empat. Oh, betul apa? Silakan. Sebutkan nama berhala-berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh. Baik, kita ganti. Untuk ibu-ibu silakan jawab. Ada lima. Enggak ada? Pertanyaannya saya ganti ya. Baik. Ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh. Nabi Hud diutus untuk umat siapa? Nabi Saleh umat siapa? Nabi Hud kaum Ad, Nabi Saleh? Hah? Nabi Saleh kaumnya Saleh. Nabi Saleh kaum Saleh. Kaum siapa? Wa ila Hah? Tsamud. Nah, bukan Zamrud ya, Tsamud. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya. Apa nama kampung tempat Nabi Syuaib diutus? Wa ila Samuda akhahum kampung Madian, bukan Samud lagi ya, Madian. Wa ila Madiana akhahum Syu'aiba. Pertanyaan selanjutnya. Ibu-ibu ini mau jawab enggak? Ibu-ibu sekarang ya. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Nah, pertanyaannya, sebutkan dalil bahwa dakwahnya para nabi itu kepada tauhid. Gimana bunyinya? Gimana bunyinya? Enggak jadi ya. Diganti ya. Orang musyrikin merasa heran ketika Tuhan cuma satu. Apa dalilnya? Tidak ada? Ya, bunyinya. Inna hadza la syai'un ujab. Baik, dapat ya? Pertanyaan selanjutnya, satu lagi. Pertanyaan berikutnya, sebutkan beberapa ayat ya, nanti cukup menyebut surat ayat sekian, surat ini ayat sekian, yang menceritakan dakwahnya para nabi. Sebutkan beberapa ayat yang menceritakan dakwahnya para nabi. Kedua, enggak ada surat Al-Hud ya. Ya, kemudian ya, baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Selesai kajian kita, alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.